Gunung tempat tutugan. Gunung galunggung kapungkur, gunung sumedang katunjang, talaga sok kawayan dan ngejit di Simurian hantu kitiam dari maraga wayah merah ngeci di tengah dadap cangkring gina kawir ngajar-ajar pantai antai mana geni awit temen awit gombong daun napat arula katebak wangi nembajak lus raden cira disada peting koreak pating koteak koreak pating mari pilih matang, mari pilcuk pisang, baru dak mula ngayung di buwan. Butul minat tikidul, gotongan para bot dekung, kata benda kulit mau. Bet minat kita.